Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanillah rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih terkait dengan hukum ra'. Ya. Nah, apabila tadi kita bahas kapan ra' dibaca tebal, ya, maka yang berikut ini adalah hukum ra' yang tipis. Kapan ra' dibaca tipis? Yang pertama, ketika kasrah, ya, ketika kasrah. Ri, ya. Coba ri. Ri. Ya. Ini kembali kepada status dia sebagai huruf istifal, ya. Huruf istifal tipis, ri. Ya. Dan jarang kita membaca ra kasrah itu tebal, ri, jarang. Ya. Baik. Ri, demikian. Yang kedua, ketika sukun dan sebelumnya kasrah, ya. Contoh lafaz yang mudah ir, ya. Ri dan ir, ya. Coba ir, ya. Baik, ini dua keadaan ra dibaca tipis. Nah, untuk yang kedua, ya. Untuk yang kedua yaitu apa? Ra sukun yang kasrah sebelumnya, ya. Ir ini akan dibaca tipis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kasrahnya asli, ya. Bukan kasrah yang asal usulnya sukun, tapi betul-betul apa? Asli kasrah. Ya. Baik. Yang kedua, kasrah dan ra sukunnya itu bersatu dalam kata, ya, tidak terpisah. Tidak terpisah pada kata yang berbeda. Jadi tidak cukup bertemu, tapi apa? Bertemu dan satu kata. Ya. Ada kalanya bertemu tapi apa? Beda kata. Ya. Nah, kalau beda kata, maka tidak terpenuhi syarat untuk menipiskan ra sukun sebelumnya kasrah. Baik. Yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Nah, jika ada ir lalu setelahnya langsung huruf isti'la, misalkan sod, ya. Irso, ya. Menyesuaikan huruf tebal tadi, irso, ya. Atau irto, ya. Bukan irto, ya. Tapi menyesuaikan, misalkan setelahnya qaf, irko, ya. Bukan irko, ya. Tapi langsung ditebalkan karena menyesuaikan langsung dengan huruf yang datang setelahnya, ya. Baik, itu tiga syarat. Syarat apa? Syarat tipisnya ra ketika sukun sebelumnya kasrah. Nah, coba kita baca contohnya. Wa qarri 'ainan. Tipis apa tebal? Baik, insyaallah semua ra yang di sini tipis. Sekarang apa sebabnya tipis? Wa qarri, apa sebabnya? Nah, kalau sebabnya karena ro-nya kasrah, ya cukup, ya. Tidak perlu ada catatan lagi. Waqarri, kenapa tipis? Karena kasrah. Ya. Ya jelas asli dia. Ya. Tidak perlu ada catatan lain. Waqarri, kenapa tipis? Karena kasrah. Ghulumatil barri wal bahri, baca. Nah, pada contoh ayat tadi ada berapa ra? Ghulumatil barri wal bahri. Berapa? Dua tempat, ya, pada kata al-barri dan al-bahri. Apa hukum ra pada kedua kata tadi? Tipis atau tebal? Tipis. Kenapa tipis? Kasrah. Nah, jawaban itu sudah kafi, cukup. Bil birri wat taqwa. Kalimat bil birri roknya tipis. Kenapa? Karena roknya kasrah. Nah, baik. Baris kedua. Fabashir ibadi. Baik. Roknya dibaca tipis. Apa sebabnya? Karena roknya sukun. Sebelumnya kasrah dan terpenuhi tiga syaratnya. Apa syarat yang pertama? Keaslian kasrah. Fabashir, ya, memang asli kasrahnya. Kasrah pada shin asli. Lalu kebersamaan dalam kata fabashir ini shin dan ra ya, dalam satu kata. Ya. Lalu apa? Yang berikutnya tidak langsung bersambung dengan huruf isti'la. Makanya terpenuhi syarat untuk menipiskan ra sukun yang didahului kasrah. Demikian pula yang berikutnya. Awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum. Fir'aun wa Thamud. Fir. Ya, tipiskan. Fir'aun wa Thamud. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kiranya dua contoh ini ya bisa menjadi penjelas ya dari kaidah yang kita sebutkan. Ya, tafadhol. Giliran berikutnya yang belum mendapatkan giliran. Ya. Baris ketiga. Ya. Wa arina. Wa arina manasika wa tu'alina. Ya. Ahsan, ya. Barakallahu. Hadal. Fabashir ibadi. Naam. Awalam nu'ammirkum. Naam. Fir'aun wa Thamud. Wa Thamud. Fanya wa Thamud. Fa. Fir'aun wa Thamud. Baik. Contoh yang pertama, Pak Fendi, ulangi. Fabashir. Fabashir. Fabashir ibadi. Ahsan, ya. Disambungkan. Jazakallahu khair. Baik, berikutnya. Awalam nu'ammirkum. Naam. Fir'auna wa Thamud. Nah, nunnya pendek. Fir'auna wa Thamud. Seimbang dengan huruf lain yang sama harokatnya, satu harokat ya, disamakan, diseimbangkan. Fir'auna wa Thamud. Ahsan. Nah, cukup. Berikutnya. Giliran berikutnya. Modal. Ya, ulangi baris keempat. Tidak ada yang. Baik, tidak ada yang memantul suaranya. Mim sukun, sin, ghain, ra, mim tidak ada yang mantul. Ulangi. Am lam tastaghfir lahum. Baik. Fatata'lamuna kaifa nadhir. Kaifa sambungkan ke nun. Kaifa nadhir. Fatata'lamuna kaifa nadhir. Baik, ahsan. Berikutnya. Baik. Ulangi. Lahum. Ya. Alim. Alimun. Ahsan. Contoh yang pertama kalimat hurrimat. Coba kita baca hurrimat. Ya, hurrimat. Baik. Kalimat ini saja. Kata ini saja. Hurrimat. Ya. Apa hukum rok pada kata hurrimat? Tipis apa tebal? Kenapa tipis? Ya, langsung tipis atau tebal dulu? Langsung tipis, ya. Bukan hurmidi, ya. Baik. Ini walaupun roknya hakikatnya dua, ya. Sukun lalu kasrah, ya, rok yang sukun langsung tipis, menyesuaikan rok yang kasrah. Ya, tidak perlu di perhitungkan dhammah sebelumnya. Ya, tapi langsung ditipiskan, langsung menyesuaikan ra yang kasrah. Jazakallahu khair. Lanjutkan. Tafadhal. Yang belum dulu. Ya. Lagi wa asalna. Ya, ahsan. Berikutnya. Hadir. Wa yusayyiru min amrihi ulangi. Wa tasrifir. Semuanya tipis. Wa tasrifir riyahi. Baik, ahsan. Berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Jadi apa hukumnya tadi? An-anzir, tebal atau tipis? Tebal. Tasbir, tebal atau tipis? Tebal. Wala tusair, tebal semua. Baik. Fadal mas. Mas admin. Ya. Tadi yang terakhir coba diulang lagi. Diulang lagi. An-anzir. Baik. Kelihatannya tipis tadi ya, antum baca ya. Tipis semua. Tipis semua ya. Baik. Jadi ada perbedaan ya di antara al-akh wal akhar ya. Tebal dan tipis ya. Baik. Tebal apa tipis ini? Apa boleh dua-duanya atau sebaiknya tebal atau sebaiknya tipis? Nah, baik, hukumnya tipis ya. Hukumnya tipis baik wasol ataupun waqaf, baik waqaf ataupun wasol. Dan ini memang tiga contoh ini sengaja didatangkan ya untuk lebih menjelaskan tentang maksud dari beberapa syarat yang disebutkan di atas, terutama syarat yang ketiga ya. Terutama syarat yang ketiga tidak bersambung dengan huruf isti'la. Coba kita baca. An-anzir qawmaka. An-anzir qawmaka. Baik. Coba kita perhatikan roknya sukun ya. Sebelumnya kasroh. Syarat yang pertama terpenuhi ya, keaslian kasroh. Kedua, kebersamaannya dalam satu kata ya. Yang ketiga apa? Bersambung dengan, tidak bersambung dengan huruf istilah. Apakah syarat tidak bersambungnya terpenuhi? Terpenuhi ya. Walaupun ketemu dengan qaf tapi tidak bersambung ya. Memang ketemu dengan qaf tapi huruf qaf itu berlainan kata ya. Ya, ketemu memang tapi tidak bersambung. Jadi tetap terpenuhi syarat yang ketiga, tidak bersambung. Baik. Kalau bersambung baru ya gugur untuk menipiskan. dia jarinya tebal. Ya. Baik, demikian pula contoh yang kedua, tasbir. Ya. Kalau waqaf jelas ya, waqaf jelas karena ketika waqaf dia tidak bertemu lagi dengan huruf apapun setelahnya. Tasbir di ujung bacaan. Tasbir, coba baca. Ya, saat waqaf jelas, enggak ada khilaf. Tasbir. Ya. Nah, kalau waqaf ya mungkin akan tersamarkan bagi sebagian kita. Sebenarnya enggak ada khilaf ya. Enggak ada khilaf. Cuman mungkin sebagian kita menebalkan karena apa? Melihat ada sad setelahnya. Tasbir sabran ya. Nah, yang betul apa? Tipis. Syarat pertama terpenuhi, kedua terpenuhi, yang ketiga juga terpenuhi. Ya, walaupun bertemu namun hakikatnya tidak bersambung sehingga tetap di tipis. Tasbir sabran ya. Tasbir sabran jamilan, baca. Demikian pula wala tusair, ketemu dengan kha ya, ini juga dibaca tipis ya. Wala tusair khaddaka, ya barakallahu fiik. Dan sepengetahuan kita ya, hanya ini saja tiga contoh di mana ada ra sukun sebelumnya kasrah lalu bertemu dengan huruf apa istila yang terpisah ya, ketemu dengan qaf pada kata apa an anzir qaumak, atau sad ketemu dengan pada kalimat fasbir sabran, dan ketemu dengan kha pada kata wala tusair khaddaka, dan semuanya dibaca tipis baik wasal ataupun waqaf. Baik, qadar. Yang berikutnya ya. Ya. Coba dibaca yang tadi ya. Nah, sekarang sudah tahu kaidahnya ya, atau hasilnya bahwa ya tipis ya. Tiga contoh tadi semua ditipiskan ra-nya. Tafadhal. Ulangi an anzir. Dibuka. Ya, sabaran disamarkan, digunakan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Naam. Bisa dipahami ya? Jazakumullah khair. Berikutnya. Nah. Berikutnya adalah ya, terkait dengan apa? Dengan ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah akan tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menipiskannya ya. Tidak terpenuhi syarat-syarat menipiskannya. Ima syarat yang pertama ya, dan atau yang kedua atau yang ketiga. Naam. Baik. Kita baca kitaban fi qirtasin. Nah, ini sekarang contoh-contoh ra sukun sebelumnya kasrah yang tebal karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Ya, ini keadaannya apa? Langsung bersambung dengan huruf isti'la. Dalam hal ini yang terlibat ya qaf, sad, dan ta. Dari tujuh huruf isti'la yang mungkin ditemukan dalam Quran hanya tiga. Ya, qaf, sad, dan ta saja. Kitaban fi qirtasin, baca. Kitaban fi qirtasin. Qir, tebal. Ya, kenapa tebal? Ya, karena demikianlah apa contoh bacaan dari masyayikh kita memberikan contoh demikian menebalkan, dan itulah yang diambil dari masyayikh sebelumnya hingga para sahabat hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca tebal. Nah, kenapa alasan berikutnya apa selain kita mencontoh riwayat sebelumnya Ya, ya karena apa? Karena menyesuaikan huruf yang berikutnya yang tebal. Turpos. Ya, jadi akan lebih mudah. Ya, langsung kita sesuaikan roknya ya dengan menebalkannya. Inna rabbaka labil mirsadi. Inna rabbaka labil mirsadi. Inna rabbaka labil mirsadi. Ya, tebal. Kenapa alasannya? Kenapa tebal? Sambung dengan sod, ya, salah satu kalimat. Dan itulah yang kita dapatkan dari sifat bacaan, ya, yang yakni yang apa bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sanad-sanad yang ada. Baik. Contoh berikutnya. فلولا نفر من كل فرقة فرقة فلولا نفر من كل فرقة kata mana yang dibahas pada ayat ini firqah ya. Berikutnya wa irsadan liman haraballaha kalimat mana yang dibahas irsadan ya bukan haraba ya haraba ya pembahasannya sudah lewat. Kullu firqin kattawdil azimi. Kattawdil azimi. Kullu firqin kattawdil azimi. Taud bukan taid tapi taud ya. Taud bukan taidi, taudi ya wawu. Nah, kalimat firqin demikian dibaca menebalkan ra. Inna jahannam kanat mirsadan. Mirsadan. Baik, fadhal dibaca. Giliran siapa? Ya. Dari yang pertama tadi. Ya, yang pertama kitaban di kirtas. Kitaban di kirtas. Masih terdengar tipis. Kir, tebalkan. Kitaban di kirtas. Ulangi. Ya, Hasan. Inna rabbaka labil mirsadi. Masih tipis ya. Labil mir ya. Diusahakan setebal yakni ya ditampakkan betul apa tebalnya pada ra. Mirsad. Ulangi. Inna rabbaka labil mirsadi. Iya, Hasan. Fadal. Yang belum. Ada yang belum? Ya. Contoh berikutnya. Yubashir apa tadi? Falawla nafara. Kafnya terpendek, firqatin pendek. Jangan panjang. Firqatin. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Yang lainnya? Yang belum? Langsung ketok kap taudi, langsung ketok. Iya, ahsan. Inna jahannama kana mirsadan. Mirsadan. Inna jahannama kana mirsadan. Kanat mirsadan. Barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Ulangi dari atas tadi. Ya. Lanjutkan. Baik, cukup. Untuk kalimat firqin maka ya untuk ra-nya ya bisa pula dibaca tipis ya. Karena demikianlah riwayat yang datang melalui jalannya apa namanya riwayat Hafiz an Asim, ra dibaca tipis pula pada kalimat kata firqin. Jadi boleh dibaca firqin seperti yang tadi kita baca atau firqin, ya, firqin, firqin. Nah, baik. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan, ya, dan mungkin kita akhiri dengan pembahasan berikut ini, ya, menyempurnakan pembahasan hukum ra. Nah, contoh-contoh berikut ini adalah contoh ra sukun yang didahului kasrah dan dibaca tebal karena tidak terpenuhi syarat yang pertama dan atau syarat yang kedua. Nah, coba kita baca. Qala rabbirji'uni. Ya, perhatikan kalimat rabbirji'uni. Ra pada ra sukun ya pada kalimat rabbirji'uni dibaca tebal. Qala rabbi arji'uni. Baca. Wa qur rabbi arhamhuma. Itu ada lam sukun. Wa qul. Ya. Tapi karena ketemu ra maka dimasukkan ke ra. Ya. Lamnya tidak kedengeran. Langsung ra yang terdengar bertasydid. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Tamam? Ulangi. Wa qur rabbirhamhuma. Ya. Semuanya dibaca tebal. Rabbir ya. Ji'un rabbirhamhuma. Kenapa tebal? Tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Terpisah ya. Syarat bersatunya kasrah dan ra tidak terpenuhi. Ya, kita lihat keadaannya apa? Terpisah antara kasrah dan ra sukun dalam kata yang berbeda ya, sehingga dibaca tebal. Contoh berikutnya. Afi qulubihim maradun amirtabu. Baca. Fi qulubihim maradun amirtabu. Afi qulubihim maradun amirtabu. إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول ya. Contoh yang pertama amir tabu ya. Contoh yang kedua apa? Man irtadha. Perhatikan keadaan kasrah pada masing-masing contoh. Nah, kasrah pada amir tabu pada mim ini tidak asli. Nah dia apa? Sebelumnya pada asalnya apa? Sukun am. Ya. Tapi harus dikasrah karena ketemu dengan sukun lagi. Ya, pada ro, ya. Tak mungkin sukun ketemu sukun. Ya, bila ada sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama harus diganti dengan harokat. Ya, ada kalanya dhammah, ada kalanya fathah, ada kalanya kasroh. Nah, ini kebetulan di kasroh. Makanya kasroh ini tidak asli. Namun merupakan apa? Ganti dari sukun. Ya. Demikian pula manir utadha. Kasroh pada nun apa? Ganti dari apa? Sukun. Asalnya apa? Illa man. Ya. Sukun. Namun harus di kasroh. Harus di harokati. Enggak mungkin ketemu sukun dengan sukun dan dipertahankan demikian. Tidak mungkin sukun ketemu sukun dibiarkan demikian. Ya, harus dikalahkan sukun yang pertama, ya, dengan menggantinya dengan harokat, mengganti sukun dengan harokat. Barakallahu fikum. Baik. Jadi contoh yang tadi kita baca tidak terpenuhi syarat yang pertama dan kedua, ya. Keaslian kasrah dan kebersatuannya atau kebersamaan dalam kalimat. Ya. Baik, coba dibaca lanjutannya, giliran berikutnya. Diulang dari qala rabbi rji'un. Ya. Ulang dari qala rabbi rji'un. Qala rabbi rji'un. Ya, tebal. Nah, tapi ini masih tipis, ya. Ditebalkan. Wa qur rabbir. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Ami, sempurnakan kasrahnya. Amir. Jadi baik, Hasan. Barakallahu fiik. Sempurnakan dulu kasrahnya, ya. Mani, bukan manur. Ya, ini sempurnakan kasrah baru kemudian kita datangkan tebal pada ra. Ya. Coba diikuti illa manir tadhamir rasulin. Baca. Illa manir tadhamir rasulin. Ya, ini terkadang kita tepat dalam tebalnya ra, namun justru harokat kasroh yang sebelumnya ya tidak sempurna, ya. Misalkan kalimat mir rasulin dibaca nur rasul mu, harusnya apa? Mi. Mir manir tadha, bukan manur. Manur mani, ya, di kasroh dulu manir baru tebal. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berikutnya belum tebal. Inyir. Inyir. Fayuq. Fayuq. Ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jadi tidak terpenuhi syarat yang pertama dan kedua. Yang berikutnya. Arsabu fiha bismillahi. Arsi' ila rabbika. Baik. Kata mana yang sedang terbahas pada contoh ini? Iya. Pada kata yang mana? Di mana ro-nya sukun sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Kalau arokabu berarti apa? Ro-nya sukun sebelumnya? Fathah kan? Iya. Baik, yang dibahas kita sekarang apa? Ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, kasroh saja. Bukan arokabu tapi irokabu. Ya. Dibaca kasroh. Itu yang di atas alif itu bukan harokat fathah. Tapi tanda khusus. Tanda khusus. Ya. ya, bukan harokatnya. Lalu kita apa? Kita baca kasroh. Ya. Nah, adapun kapan dibaca kasroh, kapan dibaca fathah atau dhammah, insyaallah akan datang penyebutannya, kaidahnya nanti. Nah, sekarang kita baca saja dengan kasroh. Ya. Ir gabu. Ya. Baik. Hendak dibaca tebal atau tipis? Ir atau ir? Tebal. Kenapa? Karena kasrohnya tidak asli. Ya. Ya, kita tidak mendapati ada kasroh. Ya. Baik. Asalnya sukun, alif. Ya. Alif itu sukun. Ya. Kemudian kita kasroh. Berarti kasrohnya enggak asli. Barakallahu fiik. Berikutnya. Irji. Ahsan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Baik. Ini anak-anaknya. Jadi, ada yang belum? Sudah semua? Hadir. Katanya anak-anaknya. Ya. Mas Ismail. Pegang. Yang bawah itu irja. Bisa? Sudah. Ya. Ya. Baik. Kita baca irja. Ya, ini dibaca apa? Kasrah. Irja ilaihim falana tiyannahum bijunudin la qibala lahum bi. Enggak cukup. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Baca. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Baik. Demikian pembahasan tentang ra. Ya, hukum ra. Ya, ini apa namanya, perlu kecermatan ya, tebalan tipisnya. Kalau hukum lam pada lafzul jalalah jelas ya, fathah, dhammah atau kasrah. Ya, ini perlu lebih cermat lagi. Barakallahu fikum. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa senantiasa ya, semangat di dalam thalabul ilmi, semangat pula dalam mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dijadikan sebagai tambahan simpanan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.